Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab bertambahnya serta meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih di dalam bab tentang haramnya kezaliman. Masuk pada hadis yang ke-225. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, beliau dan ayahnya Umar Ibnu Khattab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Nabi yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan iman. Ini definisi sahabat Nabi. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan beriman, disebut dengan sahabat. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, walaupun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinyatakan sebagai sahabat. Begitupun para tabi'in yang mereka bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan iman tapi dikarenakan tidak bertemu dengan Nabi, tidak disebut sebagai sahabat. Begitu juga orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi meninggal dalam keadaan murtad, itu bukan sahabat. Kedudukan sahabat ini merupakan kedudukan yang besar. Orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman, ini merupakan kedudukan yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis, kalau seandainya salah seorang di antara para sahabat berinfak, nilainya sangat besar. Bahkan infak orang yang datang setelah mereka, walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menyamai satu kepal atau dua kepal infak yang dikeluarkan oleh sahabat. Nah, dan juga Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasinya para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik manusia, orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman, ini bukan disebut dengan sahabat. Seperti halnya Najasyi, Raja Habasyah yang masuk Islam, akan tapi dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu sejaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yazal al-mu'minu fi fushati min dinihi ma lam yusib daman haraman." Rawahu al-Bukhari. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Dalam artian seorang mukmin senantiasa lapang, lega dirinya di dalam melaksanakan Islam, tidak sempit dadanya selama tidak membunuh jiwa yang diharamkan. jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Para ulama menyebutkan ada 4 jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Yang kedua, jiwa seorang zimmi, yaitu orang kafir yang dia mendapatkan pelindungan dari kaum muslimin dengan membayar jizyah, membayar upeti, membayar pajak dan semisalnya. Kemudian dia mendapatkan pelindungan dari pemerintah kaum muslimin. Maka ini pun tidak boleh dibunuh walaupun dia orang kafir. Yang berikutnya adalah muahid. Yang ketiga, seorang kafir muahid yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Maka tidak boleh kita menumpahkan darah walaupun dia orang kafir. Tapi kalau sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang, tidak boleh membunuhnya. Sampai Nabi mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling berperang dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Dan yang keempat adalah musta'nan. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Misalkan ada orang Amerika, orang Inggris, orang Perancis yang mana agamanya non-muslim atau kafir, kemudian masuk ke negeri kita, negeri Indonesia, dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kita, maka tidak boleh kita membunuhnya. 4 jiwa ini merupakan jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan seorang muslim senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan tadi. Nah, sebagian orang bermudah-mudah dalam menumpahkan membunuh orang kafir. Dengan alasan atau dalih jihad dan yang semisalnya. Ternyata yang mereka bunuh adalah orang kafir yang sifatnya zimmi atau mu'ahid atau musta'man. Maka pembunuhan yang mereka lakukan walaupun mengatasnamakan jihad, sebenarnya ini bukan jihad, bahkan sebaliknya, ini melanggar syariat Islam. Seperti halnya kita pernah mendengar terjadinya pemboman di berbagai macam tempat. Nah, walaupun yang terbunuhnya adalah orang kafir, tapi ternyata orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin atau orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin atau orang-orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling berperang dengan kaum muslimin, maka tentunya apa yang mereka lakukan ini melanggar syariat Islam. Dan bukan dinyatakan sebagai jihad. Dikarenakan jihad itu ada aturan-aturannya. Ada kaedah-kaedahnya. Yang diperbolehkan untuk diperangi atau dibunuh adalah orang-orang kafir yang memerangi kita. yang disebut dengan kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kita. Adapun orang-orang kafir yang kita sebutkan tadi, yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, yang mendapatkan jaminan keamanan, yang dilindungi oleh kaum muslimin, maka tidak boleh membunuh mereka. Nah, jihad fi sabilillah ini membutuhkan ilmu. Sehingga Nabi SAW pun memberikan bimbingan-bimbingan ketika seorang melakukan jihad fi sabilillah. Di antaranya tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Sementara yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, yang mereka bunuh ternyata anak kecil, yang mereka bunuh ternyata perempuan, yang mereka bunuh ternyata orang tua, bahkan yang mereka bunuh ternyata orang-orang mukmin muslim. Dikarenakan tidak mengikuti pemahamannya, dikarenakan tidak mengikuti kelompoknya, dinyatakan sebagai kafir. Kemudian mereka menghalalkan darahnya. Dan yang menjadi sasaran mereka adalah para penguasa-penguasa muslim. Dihalalkan darah mereka. Ini sangat berbahaya sekali pemikiran semacam ini. Kenapa? Dikarenakan mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sebagai jihad fi sabilillah. Padahal ini bukan jihad fi sabilillah. Jangan sampai kita tertipu ya dengan slogan-slogan yang mereka ucapkan. Ini adalah jihad, ini adalah jihad. Ya. Yang mereka lakukan ini bukan jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Jiwa yang kita sebutkan tadi merupakan jiwa-jiwa atau darah-darah yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Ya, ada berapa tadi? Ada 4. Darah seorang muslim, darah kafir zimmi, kemudian mu'ahid dan musta'man. Dan yang paling mulia darahnya adalah darah seorang mukmin. Nah, ini paling mulia darah seorang mukmin. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ingatlah, sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu mulia, terhormat seperti mulianya hari kalian ini, seperti mulianya hari Arafah ketika itu. Di bulan kalian ini, ketika itu bulan Zulhijjah, seperti mulianya bulan Zulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, yaitu negeri Mekah. Mulianya darah seorang muslim seperti mulianya hari Arafah, seperti mulianya bulan Zulhijjah, dan seperti mulianya negeri Mekah. Nah, adapun al-kafirul harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, maka darahnya tidak diharamkan untuk ditumpahkan. Dalam artian boleh membunuh orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin. Nah, seorang muslim senantiasa berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Dalam artian, kalau seandainya seorang mukmin dia menumpahkan darah yang diharamkan, baik itu darah seorang muslim atau darah zimmi, muahid, musta'man, maka akan merasa sempit dadanya dan merasa sempit agamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzalahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya, laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepadanya adab yang pedih. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa adzalahu 'adzaban 'azima." Surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 hukuman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hukumannya fajaza'uhu jahannam. Yang pertama, balasannya itu adalah jahannam, api neraka, di mana kita tahu bahwasanya api neraka itu panasnya sangat luar biasa. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya api yang ada di dunia ini, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, itu hanya satu bagian dari 60 bagian api neraka. Tapi dengan satu bagian tersebut ternyata bisa melahap gedung-gedung, bisa melahap pasar, bisa melahap hutan. Panasnya luar biasa, bisa membakar orang. Nah, apalagi api neraka. Sedahsyatnya api yang ada di dunia ini hanya satu juz, satu bagian dari 60 bagian api neraka. Nah, sehingga sebagian salaf ketika ada keinginan, ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan, mereka memasukkan tangannya ke dalam api. Nah, supaya apa? Supaya dia merasakan api dunia saja sudah panas. Apalagi kalau melakukan kemaksiatan kemudian menyebabkan masuk ke dalam neraka. Panasnya sangat luar biasa. Hukuman yang kedua, khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Wa addalahu azaban azima. Dan yang kelima, Allah menyiapkan untuknya adab yang pedih. Ini bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, kenapa? Dikarenakan seseorang yang membunuh mukmin dengan sengaja berarti dia telah menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, sehingga bisa membuat sempit agamanya, membuat sempit dadanya. Nah, sehingga hadis yang kita bacakan ini merupakan dalil. Menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan, untuk dibunuh, ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Dan ini tidak diragukan lagi. Jadi, apabila membunuh seorang tanpa dengan hak, tanpa dengan perkara yang dibenarkan dalam syariat, ini termasuk dosa-dosa besar. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang 7 perkara yang membinasakan. Izdanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul pertanyaan, kalau orang yang pernah membunuh seorang mukmin, kemudian dia bertobat, apakah sah tobatnya ataukah tidak? Jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat, taubatnya orang yang membunuh seorang mukmin sah tobatnya. Berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulun nafsallati wala yaqtulunan nafsallati haramallahu illa bilhaq wala yaznuna wa may yaf'al dhalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah kepada Tuhan yang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, orang-orang yang tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan itu semuanya, menyeru ilah yang lain di samping dia menyeru kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzina, barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka Allah timpakan dosa bagi mereka. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat, dan akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amala salihah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengamalkan amalan soleh. Ini merupakan dalil yang menyatakan bahwasannya Barang siapa yang bertaubat dari kesyirikan, bertaubat dari pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Ya. Begitupun ayat yang lain. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Termasuk juga diantaranya pembunuhan. Ya. Sehingga kalau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Lantas bagaimana taubatnya orang yang pernah membunuh seorang mukmin? Bagaimana taubatnya? Perlu kita ketahui, seseorang yang telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka terkait padanya tiga hak. Yang pertama, hakullah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hakul maktul, haknya orang yang dibunuh. Dan yang ketiga, hakku awliya'il maktul, haknya wali orang yang dibunuh. Si A misalkan membunuh si B. Si B ini seorang mukmin, dibunuh oleh si A. Kemudian si A ingin bertobat. Maka bentuk taubatnya terkait dengan tiga hak tadi. Yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan ikhlas, dengan menyesali perbuatannya, berhenti dari dosa tersebut, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan pada waktu terimanya taubat, Allah menerima taubatnya. Kenapa? Dikarenakan pembunuhan ini merupakan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk membunuh jiwa yang diharamkan. Yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala bisa selesai tatkala dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua, hak orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh pun memiliki hak. Tapi keadaannya dia telah dibunuh. Telah tidak ada. Ya. Berbeda dengan kita melakukan kezaliman berupa mengambil harta orang lain. Bentuk taubatnya, selain kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus mengembalikan barang yang telah kita ambil tersebut. Ya. Sementara berkaitan dengan orang yang dibunuh, dia telah tiada. Bagaimana mungkin kita bisa memohon maaf, meminta ampun, meminta maaf di dunia ini dalam keadaan orang yang dibunuhnya telah mati, telah tiada. Ya. Sehingga tidak mungkin meminta kehalalannya di dunia ini. Kemudian apabila dia bertaubat dengan sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah yang akan menanggung hak orang yang dibunuh tersebut? Ataukah mesti dikisos di hari kiamat nanti? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, kalau orang ini benar-benar bertobat dengan sebenar-benarnya, apakah Allah akan menanggungnya cukup? Ya. Ataukah nanti di akhirat akan dikisos? Padahal dia telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan hak orang yang dibunuh tidak gugur dengan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan di antara syarat-syarat taubat, kalau dosanya berkaitan dengan manusia yang lainnya, hendaklah dia mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang yang dizaliminya. Dalam keadaan tidak mungkin dia mengembalikan kezaliman tersebut di dunia, dikarenakan yang dibunuhnya telah tiada. Nah, sebagian ulama mengatakan mesti ditegakkan qisas di hari kiamat nanti. Nah, akan tapi wallahu alam, yang nampak dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Furqan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dengan sempurna. Kalau dia benar-benar bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala apabila mengetahui jujur taubatnya dari seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggungnya dari hak saudaranya yang dibunuh tersebut. Ya. Ini pendapat yang kuat. Ya. Jadi kalau sudah benar-benar bertobat, jujur dalam taubatnya, maka Allah yang akan menanggungnya dari hak saudaranya yang dibunuh tersebut. Nah, sehingga tidak melazimkan adanya qisas tatkala dia sudah bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Adapun hak yang ketiga, yaitu hak wali orang yang dibunuh. Yang ketiga ini, si pembunuh mesti dia meminta kehalalan dari wali yang dibunuh tersebut. Nah, dengan cara apa? Tentunya dengan menyerahkan dirinya. Dia serahkan dirinya kepada wali orang yang telah dibunuhnya. Dan dia mengatakan bahwasannya saya telah membunuh keluargamu. Nah, silakan. Apa yang kalian hendak lakukan kepada saya? Dan ketika itu, wali orang yang dibunuh diberikan pilihan antara empat perkara. Yang pertama, apakah mengampuni dengan cuma-cuma? Ya sudah, kami maafkan, misalkan. Tapi hati-hati jangan sampai melakukan lagi. Atau para wali menuntut untuk ditegakkan qisas. Nah, para wali meminta kepada penguasa tegakkan qisas kepada si pembunuh ini. Mereka berhak memilih pilihan ini. Atau yang ketiga, mengambil diyah, denda. Nah, misalkan saya akan memaafkan kamu dengan syarat kamu membayar diyah. Ya. Di mana normalnya diyah ini mi'atu ibil, 100 unta. Ya. Harga unta berapa sekarang? Berapa? Juta? 20 juta misalkan. Nah, kayak 100 berapa? 2 miliar. Nah, ini normalnya segitu. Ya. Dan ini bukan pemerasan. Bukan. Ketika wali orang yang dibunuh mengatakan, saya akan memaafkan kamu dengan syarat kamu bayar dia ya 100 ekor unta. Nah, ini bukan pemerasan. Nah, yang keempat, wali orang yang dibunuh bisa melakukan islah, damai. Nah, tawar-menawar boleh. Nah, misalkan si pembunuh tadi, saya mampunya setengahnya. Ya. Atau saya mampu seperempatnya. Kalau seandainya wali tersebut menyetujuinya, maka si pembunuh tadi wajib menyerahkan nah pembayaran yang disepakati tersebut. Ya. Diberikan pilihan bagi para wali orang yang dibunuh dengan salah satu di antara empat pilihan tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya wali orang yang dibunuh dia bisa memaafkan tapi dengan syarat pembayaran yang lebih dari nilai dia. Ya. Saya akan memaafkan kamu misalkan dengan syarat membayar 5 miliar. Misalkan. Boleh ataukah tidak? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak mengapa. Nah, para wali mereka melakukan tawar menawar atau melakukan perdamaian dengan nilai yang lebih banyak dari nilai dia. Ya. Dari nilai 100 unta. Lebih boleh. Kenapa? Dikarenakan ini hak mereka. Mereka boleh mengatakan, kalau kamu tidak bisa membayar dan tidak mau membayar dengan nilai sekian, maka kami menuntut kisos ya, kepada penguasa terhadap dirimu. Boleh-boleh saja para wali melakukan demikian, dikarenakan ini hak mereka. Nah, sehingga hati-hati ya, dari membunuh seorang mukmin, dosanya sangat besar. Nah, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jangan sampai kita menumpahkan darah seorang mukmin. Nah, dikarenakan dosanya sangat besar sekali, bahkan membuat sempit dada kita, menjadikan sempit agama kita. Nabi SAW mengatakan tadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Nah, hadis ini menunjukkan tentang besarnya dosa membunuh suatu jiwa, dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, bahkan dikhawatirkan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ini dikhawatirkan akan hilang agamanya. Dikarenakan Nabi mengatakan tadi, seorang mukmin yang tidak pernah menumpahkan darah yang diharamkan senantiasa lapang dalam agamanya. Yang dipahami daripada hadis ini, seorang mukmin yang menumpahkan darah ya, mukmin yang lainnya akan sempit agamanya. Ini khawatir lama kelamaan akan hilang agama dari dirinya. Nah, masuk hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, dari sahabiyah Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, dari kalangan Ansar. Wahia mra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Beliau Khawlah bintu Amir adalah istrinya Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kedua-duanya. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang menyalahgunakan harta Allah bukan dengan cara yang benar, maka bagi mereka itu neraka di hari kiamat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan tentang haramnya kezaliman di dalam harta-harta, di mana zalim itu adalah lawan daripada adil. Kalau adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kalau zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang yatakhawadun, menyalahgunakan harta Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan harta Allah dikarenakan pada asalnya harta yang kita miliki itu asalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah lah yang memberikan harta kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum arin ila man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, pada asalnya kalian itu ada telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Nah, dan juga Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum ja'i'un ila man at'amtuhu. Kalian semuanya dalam keadaan lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Begitupun manusia pada asalnya mereka semuanya enggak memiliki apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang, tidak membawa sehelai rambut pun, sehelai apa baju pun. Nah, dia memiliki apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, memberikan harta kepadanya. Sehingga dalam hadis ini disandarkan harta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya orang-orang menyalahgunakan harta Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya umum. Ada juga sebagian yang mengatakan harta Allah ini maknanya adalah infak. Maknanya adalah sedekah, wakaf. Orang yang menyalahgunakan wakaf dengan cara yang tidak benar, maka dia akan mendapatkan neraka di hari kiamat nanti. Orang yang menyalahgunakan titipan sedekah, titipan infak, dia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Dia gunakan untuk berpoya-poya. Nah, tidak menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Ini juga masuk ke dalamnya. Ya. Sebagian orang serahi amanah menjaga harta kaum muslimin, Baitul Mal. Atau sebagian orang diserahi amanah untuk menyampaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, atau infak atau sedekah. Tapi dia menyalahgunakannya, dipakai untuk kepentingannya sendiri. Maka ini pun terkena ancaman dalam hadis yang kita bacakan tadi. Atau hadis ini pun maknanya umum. Disebut dengan harta Allah dikatakan tadi, asal harta kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya orang yang menghancurkan, merusak harta-hartanya dengan mengeluarkan pada perkara-perkara yang bermudarat bagi dirinya. seperti halnya seorang mengeluarkan hartanya untuk membeli minuman keras, bermudarat untuk dirinya. Seorang yang membelanjakan, mengeluarkan hartanya untuk membeli ganja, sabu-sabu, dan semisalnya. Atau dia mengeluarkan hartanya untuk membeli rokok. Rokok pun bermudarat untuk dirinya. Membunuh dirinya perlahan-lahan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Nah, man qatala nafsahu bi syai'in udiba bihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu perkara, maka dia akan diadab dengannya di hari kiamat nanti. Ya. Membunuh diri ini ada yang secara langsung, ada juga yang perlahan-lahan. Nah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu perkara, maka akan diadab di hari kiamat nanti. Nah, kalau dia membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya di tempat yang tinggi, maka di akhirat pun akan diadab seperti itu. Kalau dia membunuh dirinya dengan menusukkan benda tajam kepada dirinya, di akhirat pun akan diadab seperti itu. Orang yang membunuh diri dengan meminum racun, maka di akhirat pun akan diadab seperti itu. Ya. Sehingga jauhi perkara-perkara yang bisa membinasakan kita, yang bisa membunuh kita. Nah, termasuk di antaranya rokok. Ya. Ini pun perkara yang sifatnya bisa memudaratkan kita, menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Ya. Merokok membunuhmu. Masalah. Nah, hindari, jauhi. Jangan kita membunuh diri kita, baik secara langsung ataupun perlahan-lahan. Nah, makhluk ini masuk ke dalam hadis tadi. Orang yang menyalahgunakan harta Allah, dia gunakan pada perkara-perkara yang bermudarat untuk dirinya, maka di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan neraka. Nah, atau menyalahgunakan harta Allah dengan cara mencuri, dengan cara menggosok, dan yang semisalnya. Atau juga dia menyalahgunakan harta Allah dengan mengaku-ngaku dengan cara yang batil, mengaku sebagai harta miliknya padahal bukan harta miliknya. Nah, ini pun masuk ke dalam hadis yang kita bacakan tadi. Yang jelas, setiap orang yang mengeluarkan dan menggunakan hartanya tidak sesuai dengan syar'i, nah, apakah harta miliknya atau harta orang lain, maka diancam dengan neraka di hari kiamat nanti. Kecuali orang yang bertobat dan mengembalikan kezaliman-kezaliman kepada orang yang dizaliminya. Ya. Kalau dia pernah mencuri barang orang lain, nah, hendaklah dia bertobat. Dan kembalikanlah barang tersebut kepada yang berhak mendapatkannya. Nah, dan hendaklah bertobat dari apa yang telah dia lakukan dengan mengeluarkan hartanya pada perkara-perkara yang diharamkan. Baik itu mengeluarkan hartanya untuk minum khamar, mengeluarkan hartanya untuk zina, na'udzubillah, mengeluarkan hartanya untuk ganja, narkoba, dan yang semisalnya, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki ini pada asalnya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang nikmat-nikmat pada hari kiamat nanti. Akan dipertanyakan. Bahkan harta ini akan ditanya dengan dua perkara. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang dua empat permasalahan. Nah, yang pertama ditanya tentang an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya untuk apa dia lakukan. Untuk apa dia amalkan. Yang kedua an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Dan yang ketiga an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia keluarkan. Kalau lulus pertanyaan yang pertama, dia dapatkan dengan cara yang halal, tidak ada unsur-unsur keharuman, bukan dengan cara praktik ribawiyah, bukan dengan cara penipuan, bukan dengan cara pencurian perampokan, tapi dengan cara yang halal, muncul pertanyaan yang kedua. Dikemanakan, dikeluarkan harta tersebut? Apakah digunakan pada perkara-perkara yang bermanfaat, ataukah dikeluarkan untuk perkara-perkara yang bermudarat? Apakah dikeluarkan sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik itu infak, sedekah, membantu para thalabul ilmi, wakaf, membangun masjid, digunakan untuk umrah, digunakan untuk haji, membantu orang yang membutuhkan, atau dibelanjakan, dikeluarkan dalam melakukan keharuman-keharuman, atau memberi sarana-sarana keharuman, atau membantu orang melakukan dosa-dosa. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Wan jismi fima ablah. Dan yang keempat, akan ditanya tentang jasadnya, badannya, untuk apa dia gunakan. Nah, yang lainnya satu pertanyaan, tapi harta ini dua pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia keluarkan. Nah, sehingga tadi, hendaklah orang yang pernah menyalahgunakan hartanya dengan cara yang tidak benar, hendaklah bertobat kepada Allah. Dikarenakan kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan ancaman neraka. Nah, tapi kalau bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah pun akan menerima taubat. Allah mengatakan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adab thumma la tunsurun. Kembalilah kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, dan serahkanlah diri kalian kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong. Wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adab baghtata wa antum la tash'urun. Dan ikutilah yang paling baik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian sebelum datang kepada kalian adab yang datang secara tiba-tiba dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu la minas sahirin. Jangan sampai seorang jiwa mengatakan, alangkah menyesalnya aku terhadap apa yang telah aku lalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyesalan. Jangan tunggu waktu penyesalan. Nah. Jangan sampai menunggu-nunggu menanti-nantikan yang ada adalah penyesalan di akhirat nanti. Jangan sampai setiap orang atau seorang mengatakan, alangkah menyesalnya aku. Ya. Terhadap apa yang aku lalaikan berupa kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya penyesalan di hari kiamat nanti? Tidak akan dikembalikan lagi ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya pembalasan, bukan waktunya beramal lagi. Waktunya perhitungan amal. Nah, wa in kuntu la minas sahirin, sungguh aku adalah orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan sampai di akhirat nanti mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, sungguh aku termasuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Nah, bukan waktunya berandai-andai lagi. Au taqula hina taral adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau jangan sampai dia mengatakan ketika melihat adab, kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia, niscaya aku akan termasuk di antara orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Tidak sama sekali. Ya. Tidak akan dikembalikan ke dunia. Sungguh telah datang ayat-ayatku kepadamu. Kemudian engkau mendustakannya dan engkau menyombongkan diri dan engkau termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan, di antaranya mempergunakan atau menyalahgunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nah, dalam hadis ini merupakan peringatan dari mengeluarkan harta pada perkara yang tidak bermanfaat dan peringatan bagi orang yang menyalahgunakan hartanya. Ya. Dikarenakan harta ini Allah jadikan sebagai penopang hidup bagi manusia. Yang dengannya, nah, seseorang bisa melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan bagi agamanya dan juga bagi dunianya. Dengan harta yang dimilikinya. Bisa digunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan baik agamanya. Dia keluarkan infak, sedekah atau zakatnya. Ya. Dia keluarkan sebagai wakaf, membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, dan juga bermanfaat bagi dunianya. Nah, dia bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting untuk dibutuhkan. Nah, membeli pakaian untuk menutup auratnya. Bisa membeli rumah misalkan untuk tempat tinggalnya. Ya. Membeli makanan supaya dia bisa kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta ini penopang kehidupan manusia. Yang dengannya seseorang bisa melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya, baik berkaitan dengan agama atau dunianya. Sehingga jangan sampai menyalahgunakannya. Jangan sampai dipakai pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau seandainya dia mengeluarkan hartanya pada perkara yang tidak ada maslahatnya, maka ini termasuk menyalahgunakan harta tanpa dengan cara yang benar. Ya, dan diancam dengan ancaman tadi. Kata Nabi, falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan harta Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dengan cara yang benar, bagi mereka itu neraka di hari kiamat. Nah, ingat, harta ini merupakan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang namanya titipan, kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, maka ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berhak untuk memberikannya, Allah yang berhak untuk mengambilnya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah lah apa yang Allah ambil dan milik Allah lah apa yang Allah berikan. Nah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya. Sehingga gunakanlah harta yang Allah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyalahgunakannya dengan cara yang tidak benar. Ya. Barakallahu fikum. Ini merupakan akhir dari hadis tentang haramnya kezaliman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah nanti kita masuk pada bab ta'dimu hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa safaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang pengagungan terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin, penjelasan tentang hak-hak mereka dan berkasih sayang kepada mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.